أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita Kitab At-Talaq dari kitab Dur al-Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir kita bahas yaitu tentang talak hazin. Hukum talak al-hazin, hukum talak al-hazin. Dan hukum talak al-hazin, orang yang bercanda, hal yaqa amla, apakah jatuh atau tidak, yang rajih annahu yaqa. Naam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Naam, dan ini sebagaimana dikatakan oleh Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Naam, karena sudah terucap di mulutnya, lisannya, walaupun dia dalam keadaan hazin, telah mengatakan anti talik. Dan dalam permasalahan ini, dan di dalam permasalahan ini tidak boleh seseorang mempermainkan tentang permasalahan talak. Karena masalah talak, masalah nikah, masalah rajaah, itu suatu perkara yang besar, suatu perkara ibadah, sehingga tidak boleh seseorang mempermainkan istihza terhadap syariat. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih dan sebagaimana telah kita lewati bahwa talak yang qasim la qismain, talak sunni wa talakul bid'i. Talak sunni wa yakuna marrah, satu kali, satu majlis. Naam, kemudian tidak dalam keadaan haid, di dalam keadaan suci. Lam yujami'uha fi, tidak menjimainya. Naam. Dan talakul bid'i wa talak dalam keadaan haid, ini termasuk talak al-bid'i. Dan termasuk dari talak al-bid'i yaitu talak seseorang langsung 3 kali. Satu kali mengucapkan, ya ini langsung dalam satu majelis mengucapkan anti talik, anti talik, anti talik, ini talak al-bid'i. Nah, baik. Dan termasuk dari talak sunni, mentolak istrinya dalam keadaan hamil, mengandung. Ini termasuk dari talak sunni. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan talaklah dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Mentolak istrinya dalam keadaan hamil walaupun sebelumnya menjimainya, fahadza jaiz. Limadha? Karena sudah jelas dalam keadaan hamil. Karena iddahnya yaitu iddahnya melahirkan. Berbeda apabila seseorang menjimai istrinya dalam keadaan belum jelas hamil ataupun tidak. Kemudian mentalaknya. Kemudian mentalaknya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yahrumu ika'u ala ghairi hadhihi sifah. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi bahwa mentalak istri fahuwa jaiz min mukallaf mukhtar. Mukallaf yaitu akil balik. Mukhtar yaitu kehendak dia sendiri, bukan dalam keadaan terpaksa. Walau hazilan liman kanat fi tuhrin lam yamassah fihi wala talaqaha fi haidah allati qablahu, dan tidak mentalaknya dalam keadaan haid. Nah. Dan wayahrum diharamkan, yaitu mentalak istri ala ghair hadhis sifah. Ala ghair hadhis sifah, yaitu mentalak istrinya dengan talak bid'i. Mentalak istrinya dalam keadaan dengan talak bid'i, yaitu mentalak istrinya dalam keadaan haidah. Atau mentalak istrinya dengan langsung 3 kali. Anti talik. Naam. Sebagaimana larangan mentalak istrinya dalam keadaan haid, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang pernah kita baca bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan murhu, perintahlah kepada dia untuk merujuk kepadanya. Naam. Dan juga termasuk dari yang diharamkan mentalak istrinya dalam keadaan 3 kali dalam satu majelis. Taib, seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, hal yaqa amla, apakah jatuh talaknya atau tidak? Khilaf di antara para ulama tentang talak seorang perempuan mentalak istrinya dalam keadaan haid, khilaf besar di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa talak dalam keadaan haid jatuh, talaknya jatuh. Ada yang mengatakan mentalak dalam keadaan haid itu tidak jatuh. Nah, mereka yang berpendapat bahwa mentalak istrinya jatuh talaknya, ini qaul aktsar ulama. Nah, para ulama menyebutkan, aktsar ulama menyebutkan bahwa talak fa yaqa, yaitu seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sebelumnya dijimai. Sebenarnya dijimai yang belum jelas hamil atau tidak. Fawayaqa. Nah. Dan para ulama menyebutkan anna talaq yaqa wa ya'zam ar-rajul ala dhalika talaq. Orang yang mentalaknya ya'zam dosa. Limada? Karena dia mentalak istrinya tidak dalam keadaan talak yang disyariatkan, itu dalam keadaan suci yang sebelumnya tidak dijimai. Nah, karena itu talak sunni. Berbeda dengan seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Apakah jatuh atau tidak? Qaul aktsar ulama annahu yaqa. Nah, dan berdosa seseorang yang melakukan seperti ini. Nah, mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang di mana dia telah mentalak istrinya dalam keadaan haid pada zaman Nabi sallallahu wasallam. Nah, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi sallallahu wasallam, dan Rasulullah mengatakan murhu fal yuraji'ha. Murhu, perintahkanlah kepada dia untuk rujuk. Para ulama menyebutkan bahwa ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan haid itu jatuh talaknya. Ucapan Nabi murhu fal yuraji'hu. Dan perintah muraja di sini dalil tentang jatuhnya talak. Dalil tentang jatuhnya talak. Nah, karena raja'ah, rujuk di sini, la takunu illa ba'da talak. Tidak seseorang rujuk kecuali dia setelah mentalak istrinya. Jatuh talak istrinya. Nah, kemudian, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa mentalak istrinya dalam keadaan haid itu jatuh Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini disebutkan secara komplit oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaih di dalam kitabnya Bulughul Maram, sebutkan hadis Ibnu Umar. Kalian bisa lihat hadis Ibnu Umar, riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, dan juga ada riwayat yang lain di luar Bukhari dan Muslim, sebutkan secara komplit oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwa ini yang berdalilkan, mereka yang berdalilkan bahwa jatuh, dan menyebutkan juga mereka yang berdalilkan bahwa talak haid itu tidak jatuh di akhir. Itu riwayat dari jalan Abu Zubair, di akhir disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Nah, dalil yang pertama bahwa talak haid itu jatuh, yakni ucapan Nabi falyuraji'ha, rujuk. Karena perlama menyebutkan bahwa tidaklah rujuk itu kecuali setelah talak istrinya. Nah, dalil yang kedua dalam riwayat Bukhari, husibat alaihi tatliqah, dihitung alaih pada dia tatliqah, satu kali talak. Nah, satu kali talak. Para ulama yang menyebutkan bahwa talak haid itu jatuh, yang diantaranya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim, Syekh Al-Albani juga berpendapat, dan ini pendapat jumhur ulama sebagaimana di awal tadi kita sebutkan, qaul aktsar ulama, aktsar ulama itu jumhur, kebanyakan para ulama. Nah, kemudian termasuk dari pendapat Imam Bukhari, Al-Baihaqi juga termasuk, mereka berpendapat, semuanya berpendapat bahwa talak dalam keadaan haid jatuh talaknya. Nah, wa qaul aktsar para ulama. Baik. Kemudian qaul tsani, yang kedua, mereka yang berpendapat bahwa talak dalam keadaan haid itu tidak jatuh, mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di akhir dari hadis ini, hadis Ibnu Umar tentang talak dalam keadaan haid di akhir. Dalam riwayatnya disebutkan, wa fi riwayatin ukhra qala Abdullah Ibnu Umar faraddaha alayya wa lam yarha shay'an wa qala idza tahurat fayutallik aw liyumsik. Mereka yang berpendapat bahwa talak dalam keadaan haid itu tidak jatuh, berdasarkan dengan riwayat yang lain. Riwayat ini di luar dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, riwayat Bukhari dan Muslim itu, sedangkan hadis Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Umar, kemudian ada riwayat yang lain, murhu falyuraji'ha thumma yutalliqha tahiran aw hamilan, juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Riwayat Imam Bukhari wa husibat li tatliqah. Sedangkan riwayat ukhra yang lain ini di luar dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, mereka berdalilkan dengan ucapan Ibnu Umar faraddaha alayya, Rasulullah mengembalikan istriku kepadaku, walam yaraha syai'an, ini walam yaraha syai'an, dan beliau tidak mengatakan apa-apa, yakni tidak melihat apa-apa. Ini tidak melihat apanya sesuatu yang biasanya ini tidak berkata apa-apa. Beliau hanya mengatakan idza tahurat falyutalliq, apabila suci, ia sudah suci, maka ceraikanlah atau kamu tahan. Rasulullah hanya mengatakan seperti ini. Nah, ini riwayat yang lain. Ini riwayat yang lain. Nah, dan yang berpendapat mereka yang tidak yaqa', yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa talak haidh tidak jatuh, muridnya juga sama, Ibnu Qayyim. Dan Syekh bin Baz juga sama. Sebelumnya Syekh bin Baz mengatakan jatuh talak, kemudian rujuk Syekh bin Baz mengatakan tidak jatuh talak. Dan juga Imam Syaukani berpendapat tidak jatuh. Imam Sunani, Imam Syaukani juga berpendapat tidak jatuh. Nah, di akhir di matan Darul Bahiyyah Imam Syaukani menyebutkan, nah, wa fi wuqu'ihi wa wuqu'i ma fawqal wahidah. Imam Syaukani mengatakan, kalian bisa lihat wa fi wuqu'ihi, dan jatuh atau tidaknya tentang talak, yakni fiwar hadis sifatnya ini talak Allah dalam keadaan haidh, nah, atau talak langsung tiga, di sini juga sebutkan wuqu'i ma fawqal wahidah, wuqu'i wahidah min duni takhallul raja'ah, tanpa diselingi dengan raja'ah, langsung dalam satu majelis anti talik, nah, khilafun, dikatakan Imam Syaukani khilafun warajih adamul wuku'. Lihat pendapat Imam Syaukani langsung di akhir beliau mentarjih warajih adamul wuku'. Warajih adamul wuku', yang ini tidak jatuh. Baik talak haidha atau talak, nanti pembahasan kita bahas, yang ini talak langsung tiga kali. Nah, langsung tiga kali. Imam Syaukani menyebutkan tentang talak haidha warajih adamul wuku. Imam Syaukani berpendapat tidak jatuh. Nah, wa in rajih, mana yang rajih? Yang rajih bahwa yaqa, jatuh talak haidh, qaul jumhur ulama. Nah, qaul jumhur ulama. Syekh Albani juga berpendapat sama, Imam Bukhari, Baihaqi juga sama. Dan bantahan mereka mengatakan bahwa riwayat ofi riwayah ucapan Ibnu Umar faraddaha alayya wa lam yaraha syai'an, ini ziyadah mungkarah. Perlu mengatakan ini ziyadah mungkarah. Bahkan perlu menyebutkan bahwa qaul, ucapan yang mereka mengatakan bahwa talak haidh itu la yaqa', tidak jatuh, hadis mereka dhaif. Nah, ziyadah munkarah. Ini ziyadah dari ziyadah Abu Zubair. Dan madarnya, yakni hadis ini berkeliling madarnya dari riwayat Ibnu Jurayd an Abi Zubair. Nah, Abu Zubair dia telah menyelisihi perawi yang lain yang tidak menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Ibnu Umar lam yara syai'an, yakni tidak berkata apapun, hanya berkata yakni apabila sudah suci fa'ilu talliq aw yumsik, yakni tidak mengatakan yang tadi wa husibat alaihi tatliqah. Nabi hanya mengatakan walam yara syai'an, faraddah, mengembalikan istriku kepadaku, dan beliau tidak melihat apa-apa dalam perkara ini. Dalam perkara ini, ini ziyadah mungkarah, yakni ziyadah Abu Zubair yang di mana menyelisihi para ulama yang lain. Menyelisihi pengriwayatan min haula, yaitu Nafi', Maula Ibnu Umar, Salim. Dan juga Sa'id bin Zubair, wa Yunus bin Zubair, wa Anas bin Sirin. Nah, mereka meriwayatkan tanpa menyebutkan An-Nabi SAW lam yarah syai'an. Nah, sehingga pengriwayatan di sini adalah pengriwayatan yang mungkarah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Nafi' wa asbat min Abi Zubair. Jelas. Nafi' fa huwa imam. Nafi' Maula Ibnu Umar fa huwa imam. Dan tidak menyebutkan. Kemudian Salim, Sa'id bin Zubair, semuanya mereka asbat min Abu Zubair. Nah, Abu Zubair di sini dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Ibn Abdul Bar, Abu Zubair laisa bihujjah. Laisa bihujjah. Wal Imam Dzahabi mengatakan Abu Zubair fa huwa saduq, saduq masyhur. Naam. Wal khulasa dalam pembahasan ini bahwa talaq al haidah fa huwa yaqa fa huwa qaul jumhur wa ya'sam. Dan orang yang melakukannya ya'sam ar-rajul ala dzalika at-talaq. Naam. Dan bukan hanya talak haidah saja. Tolak dalam keadaan suci yang sebelumnya jima'i. Karena ini termasuk juga tolak bida'i. Dalam mentolak istri dalam keadaan suci yang sebelumnya jima'i. Nah, karena tolak sunni itu tolak dalam keadaan suci yang sebelumnya tadi jima'inya. Dia sudah bersih dari headnya. Nah, kemudian belum mencampurinya. Mentolak istrinya. Bahwa tolak sunni. Dan apabila dalam keadaan hamil kemudian menjima istrinya, fahada jais, fahada jais. Nah, bahkan Imam Syekh Muslim mengatakan bahwa itu langsung nih. Lima ada, karena dia dalam keadaan hamil, walaupun mencampuri istrinya, karena dia dalam keadaan hamil sudah jelas. Nah, sedangkan tolak bid'ahnya itu yang belum jelas, dia itu hamil ataupun tidak, hamil atau tidak. Nah. Dan adalah hikmah sebagaimana kita sebutkan bahwa hikmah larangan dari mentolak sin dalam keadaan haid itu juga bisa panjang masa iddahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabi, idza talaqtum an-nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah, agar mereka bisa menghitung masa iddahnya. Karena dalam masa haid di situ tidak dihitung. Nunggu headnya sampai suci, kemudian setelah itu baru dihitung, sehingga panjang masanya, bisa lebih panjang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu ma fawqal wahidah min duni takhallul raja'atin khilaf, min duni takhallulir raja'ah khilaf. Ucapan Imam Syaukani, ma fawqal wahidah, yakni lebih dari satu, min duni takhallul raja'ah, tanpa diselingi dengan rujuk, langsung anti talik di sini khilaf. Waraja adamul wuku, dan pembahasannya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya tentang talak tiga langsung, apakah jatuh atau tidak, dan berapa dihitung talaknya? Apakah dihitung langsung? Dia dihitung tiga kali talak? Atau hanya dihitung satu talak? InsyaAllah ta'ala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena pembahasan cukup panjang. Baik. Naktafi ilahuna subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillah.